Bawalah aku terbang ke sana dengan sayapmu, agar aku dapat menikmati indahnya mimpi. Jauh sudah aku berkelana, lelah hatiku tak sanggup lagi aku tempuh jalan cinta yang berduri. Ingin aku melupakan deritaku ini, ingin lagi ku temukan kedamaian hati, kedamaian hati dengan saya. Ceritaku ini, bawalah aku terbang ke sana, agar aku dapat menikmati. Jauh sudah aku berkelana, lelah hatiku tak sanggup lagi aku tempuh jalan cinta yang berduri. Ingin aku melupakan deritaku ini, ingin lagi ku temukan kedamaian hati, kedamaian hati dengan saya. Terbang ke sana.